نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات Jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla wa'ala. Kita memuji, memuja, mengagungkan dan membesarkannya yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmat yang tidak terhingga dan tidak pernah putus-putus. Selalu terus menerus kita minta ataupun tidak kita minta, Allah tetap memberinya. Yang kita minta lalu diberi oleh Allah, yang kita sadari dan yang tidak kita sadari, nikmat tersebut tetap ada bersama kita. Dan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Maksudnya menetapkan jumlahnya, menetapkan jumlahnya, berapa dari nikmat Allah yang sedang atau yang telah engkau terima. Ini tentu tidak akan mungkin kita, tidak akan mungkin mampu kita untuk menetapkannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tanggal 25 Februari, ya, sekitar jam 8.30 menit, ya, setengah sembilan yang lalu, saya ketika itu sedang antrian di dalam mobil, sedang antrian menunggu giliran cucian mobil, ya, menunggu di dalam mobil, mesinnya dihidupkan dan saya menyibukkan diri dengan mendengarkan kajian. Ya. Tiba-tiba mobil saya bergetar. Ya. Getaran yang tidak biasa dan saya mulai merasa tidak nyaman. Ya. Tidak nyaman. Saya menduga-duga karena antrian itu adalah ketika antrian giliran pertama setelah selesai mobil yang sebelum saya dicuci, sedang dicuci mobil sebelum saya dengan mungkin saya mengira adalah getaran dari semprotan air yang begitu keras. Tetapi biasanya tidak seperti itu. Ya. Kemudian saya kira mesin mobil saya ini bergetar karena dia hidup. Lalu saya matikan. Tetapi getaran tetap ada. Saya lihat keluar, kemungkinan dugaan saya angin kencang. Tidak juga mungkin karena di situ banyak bangunan. Dan saya lihat pohon-pohon yang di jalan tidak ada yang berhembus keras atau yang bergoncang atau bergoyang keras. Lama saya kebingungan karena getaran itu luar biasa yang saya sendiri tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman. Ketika tiba giliran mobil saya dicuci, saya masuklah berita bahwa barusan terjadi gempa. Ya. Terjadi gempa di Pasaman Barat. Akhirnya terjawablah apa yang tadi yang membuat saya kebingungan. Ternyata terjadi gempa yang titiknya jauh sekali dari kita. Ya. Berapa kilo Pasaman Barat dengan Riau atau Pekanbaru ini? 400-an lebih, kira-kira. 400-an lebih dari titik gempa. Kata orang Arab, "Idza 'urifa as-sabab batala al-ajab." Idza 'urifa as-sababu batala al-ajabu. Apabila sebab sudah diketahui, maka kebingungan pun hilang. Ya. Akhirnya kebingungan saya yang sebelumnya seketika sirna karena ternyata sebabnya sudah diketahui. Kemudian saya berangkat setelah itu menuju setelah selesai pencucian mobil, saya bertanya-tanya kepada mereka yang bekerja, kalian tadi merasakan getaran atau tidak? Semuanya mengatakan iya, tetapi mereka biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja dan tidak ada menunjukkan rasa ketidaknyamanan. Ya. Kemudian saya lanjutkan perjalanan menuju studio Radio Hidayah. Dan saya bertanya, apakah merasakan getaran gempa? Ternyata di sana luar biasa. Lampu-lampu hampir berjatuhan. Pot bunga tumbang. Berarti getarannya lebih besar di sana. Ya. Kemudian pulang ke rumah, ternyata di rumah lebih gempar lagi. Ya. Ibu-ibu yang sedang mengaji pada lari keluar. Ya. Pelajaran yang sangat penting dari cerita yang saya sampaikan itu adalah bahwa bumi ini ketika Allah menjadikan dia tenang, ya, qararan, tempat tinggal yang nyaman, dikokohkan oleh Allah dengan pasak-pasak berupa gunung yang ditancapkan ke dalamnya, ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak mungkin kita memberikan standarnya. Oh, ukuran nikmatnya 1000 derajat. Tidak. Tidak bisa kita memberikan standar ukuran betapa besarnya nikmat ketika kita berada di muka bumi ini yang buminya tenang. Buminya tidak bergoncang. Buminya tidak goyang. Ya. Kenapa? Karena sedikit saja goyangan tadi membuat semua orang tidak nyaman. Minimal tidak merasa nyaman. Seperti yang saya rasakan tadi. Minimal tidak merasakan nyaman. Dan sekarang kita tenang. Karena tidak ada goncangan dan goyangan dari permukaan bumi yang memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Allah yang menjadikan dia qararan. Menjadikan dia tenang, nyaman, dan kita berada di permukaannya hidup dengan tenang, nyaman. Ternyata sedikit saja dia bergoyang, hilanglah kenyamanan dan hilanglah rasa aman. Kalau kita yang jaraknya tidak kurang dari 400 kilo dari titik gempanya sudah merasakan begitu dahsyatnya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di sana? Bagaimana keadaan mereka di sana? Gempa ma'asyiral muslimin wal muslimat adalah salah satu dari kejadian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta bumi memerintahkan untuk bumi ini bergoncang. Apapun sebabnya yang telah diketahui oleh manusia dengan ilmu mereka, itu hanya sebatas sebab. Yang menetapkan dia bergoncang, yang menetapkan terjadinya gempa, pencipta bumi itu sendiri yang menciptakannya, yang menetapkan dia bergoncang. Dan Nabi SAW memberitakan bahwa salah satu dari tanda kecil hari kiamat, kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa, sering kalinya terjadi gempa. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Kiamat memang sudah dekat, dan tanda ini sebagai alarm agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupa, agar kita tidak merasa terus bahwa kiamat itu jauh, masih lama. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala alamat-alamat atau alarm-alarm agar kita kembali sadar bahwa kiamat itu tetap sudah dekat sekali. Ya. Kemudian pelajaran yang tadi kita sampaikan, yang pertama betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat tenangnya muka bumi ini, sehingga kita hidup di atasnya, di atas permukaannya dengan nyaman, dengan tenang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, bahwa semua kejadian di muka bumi ini, apapun bentuknya, itu adalah keputusan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah. Manusia memang dengan ilmu mereka mencoba mencari-cari penyebabnya. Yang mereka cari penyebabnya saja. Yang mereka cari, yang mereka temui, yang mereka hasilkan dari ilmu-ilmu mereka adalah penyebabnya saja. Yaitu terpecahnya lapisan di bawah permukaan bumi dan seterusnya. Apapun yang mereka jelaskan, dan itu ilmu manusia. tetapi musabbibul asbab, yang menetapkan semua sebab itu Allah Jalla wa'ala. Sama dengan kematian, yang mematikan Allah dan penyebab kematian berbeda-beda. Ya, yang mematikan Allah, yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Tetapi kematian sebabnya bermacam-macam. Ya, ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu, kata orang Arab. Illam tamut bisayfi mutta bighairihi, jika engkau tidak mati di ujung tombak atau di mata pedang atau tebasan pedang, maka engkau akan mati dengan cara yang lain, bervariasi atau banyak varian penyebab kematian, sementara kematian tetap satu, yang mematikan Allah Jalla wa'ala. Yang mematikan Allah Jalla wa'ala. Nah, sama dengan gempa, sebabnya saja yang dicari-cari oleh ilmu manusia, sementara yang menetapkan sebab itu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan, ini pelajaran yang kedua tadi, menunjukkan bahwa manusia ini lemah, tidak berdaya terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Bisakah manusia untuk menahannya? Kalau meja ini misalnya kakinya salah satunya rusak, kemudian dia goyang, maka kita bisa memegangnya untuk tidak bergoyang. Tapi kalau bumi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia bergoncang, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahannya. Ada yang bisa memegangnya sehingga dia tidak bergoncang? Tidak ada. Untuk dia tenang? Tidak ada. Allah yang berfirman kepada bumi itu, bergoncanglah. Bergoncang. Gempalah. Terjadi gempa. Ya. Terjadi gempa, Pak. Ketika Allah firmankan kepada bumi, bergoncanglah, maka bumi bergoncang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada bumi untuk tenang, maka bumi tenang. Maka bumi tenang. Menunjukkan kita tidak berdaya. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya apapun untuk menyombongkan diri kepada Allah, pencipta alam semesta. Yang ketiga, pelajaran dan ibrah dari belakang gempa yang bisa kita ambil adalah celah yang dibukakan oleh Allah, kesempatan yang dibentangkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya, untuk membuktikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman di antara mereka seperti sebatang tubuh, dalam berkasih sayang, dalam memberikan perhatian, dalam saling bahu-membahu, ya, responnya cepat sekali. Responnya cepat. Yang terkilir jari kelingking, tetapi respon ke otak cepat. Sehingga dirasakan rasa sakit itu oleh semua tubuh kita. Yang terkilir cuma ujung jari telunjuk, jari kelingking kita. Tetapi respon rasa sakitnya itu seketika sampai ke otak, disebarkan secepat itu oleh otak ke semua organ tubuh kita. Begitulah responnya orang-orang beriman terhadap sebagian kepada yang lainnya. Orang-orang beriman, sebagian mereka kepada yang lainnya. Seperti sebatang tubuh. Dan ini perumpamaan yang tidak ada taranya. Tidak akan ada perumpamaan yang bisa diberikan oleh manusia seperti perumpamaan ini. Perumpamaan yang sangat indah. Nabi SAW ingin orang-orang yang beriman itu cepat tanggap. Cepat tanggap. Seperti cepat tanggapnya organ tubuh yang lain terhadap satu organ tubuh kita yang merasakan sakit. Idza staka minhu udwun. Apabila satu organ dari tubuh itu merasa sakit, maka semuanya akan merasakan akibatnya. Mata tidak bisa tidur. Yang merasakan sakit, apakah dia akan bisa tidur dengan tenang? Padahal mata tidak ada apa-apanya. Mata sesehat-sehatnya. Susah dia tidur karena rasa sakit di kakinya, rasa sakit di perutnya, rasa sakit di badannya, rasa sakit di terkilirnya kaki, tangan, jari-jarinya, atau rasa sakit di satu giginya. Tapi mata mendapatkan akibatnya tidak bisa tidur. Kemudian juga rasa selera makan. Ya, selera makan tidak juga normal. Ini sebenarnya perumpamaan bagaimana kita bisa menerapkan ya cepat tanggap tersebut yang diperumpamakan oleh Nabi pada sebatang tubuh antara kita dengan kaum mukminin yang lain. Karena itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ketika mereka sakit disebabkan oleh bencana tersebut, seharusnya kita juga merasa sakit. Mereka kehilangan tempat tinggal, rumah mereka roboh, atau mereka khawatir untuk kembali ke tempat tinggal mereka, ke rumah masing-masing, karena masih mengkhawatirkan terjadi gempa. Akhirnya mereka memilih untuk berada di tenda-tenda, di bawah tenda-tenda. Ya. Kalau di bawah tenda ketika kita piknik atau rekreasi, berjalan dalam perjalanan mungkin terasa indah. Tetapi ini mereka terpaksa berada di bawah tenda karena mereka bisa jadi tidak punya rumah. Rumah mereka sudah hancur. Atau rumah mereka tidak hancur tetapi tidak layak ditempati lagi. Atau mereka takut dan kehilangan rasa aman ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka berada di bawah tenda-tenda tersebut. Tidakkah kita merasakan apa yang mereka rasakan? Ya. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Kita cepat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jangan sampai terlambat. Makanya dengan hikmah dan ibrah di belakang musibah ini adalah seorang mukmin membuktikan apa yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi hadis yang lain di mana Nabi mengatakan tidak sempurna iman salah seorang kamu, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, mencintai untuk saudaranya, menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, menginginkan ketenangan. Ketika kita menginginkan untuk diri kita ketenangan, ingin merasakan mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka itu seharusnya kita inginkan untuk saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita yang di sana, yang sedang ditimpa musibah, itu banyak membutuhkan, banyak menginginkan apa yang kita inginkan untuk diri kita, dan kita merasakan, mendapatkan, sementara mereka tidak mendapatkannya. Mereka butuh perhatian. Mereka butuh perhatian. Mereka butuh ada yang menenangkan mereka, yang menghibur mereka. Ya. Maka ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, buktikan bahwa kita orang yang beriman, yang diperumpamakan oleh Nabi dengan sebatang atau sebatang tubuh tadi. Kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang beriman, yaitu kita yang memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Yang keempat dari hikmah di belakang musibah gempa menimpa saudara-saudara kita di Pasaman Barat, Sumbar, lebih satu pekan yang lalu, adalah tidaklah mustahil. Tidaklah mustahil apa yang menimpa mereka menimpa kita. Karena Allah pencipta alam semesta yang maha kuasa untuk menetapkan musibah terjadi di sana, Allah juga maha kuasa untuk menetapkan musibah terjadi di sini. Terjadi di sini. Dan kita, ya, dalam Islam dituntun untuk untuk bersikap seperti itu. Untuk bersikap ketika orang membutuhkan sesuatu atau merasakan sesuatu, bawa kepada diri kita. Apa yang kita rasakan bila mana kita yang apa yang kita inginkan, kalau seandainya kita yang berada di posisi mereka. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Kalau seandainya kita yang dalam posisi mereka, apa yang kita inginkan? Nah, itu pula yang kita berikan kepada mereka. Ya. Jadi pelajaran yang keempat adalah tidak mustahil apa yang telah menimpa saudara-saudara kita menimpa kita. Karena yang menetapkan dan menentukan Allah Jalla wa'ala. Apa yang membuat kita merasa aman? Apakah kita berada di negeri yang semuanya orang-orang yang di negeri yang tidak ada dosa? Di daerah yang tidak ada lagi orang-orang yang berbuat salah? Sama semuanya. Sebagaimana di sana banyak orang-orang yang lalai dari mengerjakan perintah Allah dan berani untuk melanggar larangan-larangan Allah, di sini juga demikian. Di sini juga demikian. Dan jangan sampai merasa aman karena di tempat kita tidak ada atau jauh dari kemungkinan musibah-musibah yang menimpa daerah-daerah yang lain. Di sini tidak ada gunung, sehingga kita tidak khawatir longsor. Di sini jauh dari titik biasanya terjadi gempa. Misalnya kota Pekanbaru ini, alhamdulillah kita jauh dari titik gempa. Hampir tidak ada. Kemudian, kita tidak akan terjadi tsunami. Kenapa? Kita jauh dari laut. Ya. Jangan sampai pikiran kita bahwa ketika kita jauh dari penyebab-penyebab bencana dan musibah tersebut, kita tidak mengkhawatirkan terjadi longsor, Kita tidak mengkhawatirkan terjadi banjir besar karena jauh dari sungai besar juga. Kita tidak mengkhawatirkan terjadi tsunami jauh dari titik-titik di mana biasa terjadi gempa. Lalu kita merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah? Tidaklah yang merasa aman dari hukuman Allah kecuali orang yang merugi. Kenapa? Kenapa? Karena semua yang ada di sekitar kita itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Fir'aun di Mesir. Itu tidak diduga-duga. Yang dikirimkan oleh Allah berupa bencana kepada Fir'aun dan bala tentaranya bukan banjir besar. Padahal mereka berada di sungai, di pinggir sungai Nil. Ya. Yang dikirimkan oleh Allah adalah bencana berupa angin topan. Ya. Badai. Ya, badai. Dan sekarang kita, di daerah kita ini apakah akan selamat dari badai? Tidak. Hujan deras yang diiringi oleh angin kencang saja, sudah luar biasa terjadi. Pohon-pohon roboh, bertumbangan pohon-pohon di jalanan, tiang listrik tumbang, dan seterusnya. Mudah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan badai. Sebagaimana, saya lupa apakah tadi malam ayat yang dibaca atau tadi pagi, Allah Subhanahu wa taala, tadi malam di surat Isya, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang berjalan berlayar di dalam lautan atau di lautan. Awalnya laut setenang-tenangnya. Lautan kalau sudah tenang, indah seindah-indahnya. Mereka memulai perjalanannya dan mereka merasa aman dari apapun juga. Bergembira, ria, bersuka cita, lupa segala-galanya dengan kegembiraan mereka. Tiba-tiba datang hukuman Allah. Ja'athum rihun asifun. Datang kepada mereka badai yang besar. Dan ini kita di wilayah kita, di tempat kita ini, bisa jadi terjadi seperti itu. Allah kirimkan badai, melululantakkan semuanya. Walaupun kita tidak atau jauh dari titik-titik bencana yang terjadi di daerah lain, tetapi badai bisa jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Firaun dan bala tentaranya pasukan kutu, banjir darah, pasukan belalang. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama. Bahkan kata dan Fir'aun tidak punya dan bala tentaranya tidak memiliki kemampuan untuk membasminya. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa berada di zona aman. Ini pelajaran yang sangat penting sehingga kita lupa. Yang kita pikirkan saudara-saudara dimanapun yang akan mendapatkan bencana dan musibah, sementara daerah kita aman. Jangan sampai. Jangan sampai. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan dan melululantakkan. Bila mana kita sudah merasa aman, lalu kita hidup di dunia ini dengan segala keberanian kita terhadap aturan-aturan Allah untuk dilanggar, untuk dihinakan dan direndahkan, maka Allah murka, maka dengan mudah Allah menghabiskan. Sangat mudah. Bagaimana Allah menghancurkan umat terdahulu dengan pekikan saja. Dengan teriakan malaikat Jibril, maka tercabik-cabik daging orang manusia. Berjatuhan, tumbang, hanya dengan pekikan malaikat Jibril. Mustahilkah itu terjadi sekarang ini? Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menetapkannya. Jadi pelajaran yang penting dalam yang bisa kita petik dari bencana gempa yang menimpa daerah Pasaman Barat yang mengakibatkan saudara-saudara kita berada di dalam musibah adalah jangan sampai kita hanya sekedar mendengar-mendengar berita kemudian kita merasa aman dan kita tetap saja dalam kelalaian. Ya. Itu empat hal yang perlu kita perhatikan dan yang sangat kita tekankan adalah memberikan perhatian tadi, poin yang ketiga, kesempatan kita untuk beramal. Ya, kesempatan kita untuk beramal, untuk membuktikan bahwa kita adalah seorang mukmin yang sejati, mukmin yang merasa sakit dengan sakitnya saudara-saudara kita yang dimanapun mereka berada. Ya, merasa sakit dengan rasa sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang ditimpa oleh musibah. Bagaimana caranya untuk membuktikan itu? Yang pertama adalah merasakan. Merasa bersedih, merasakan sakit, memberikan perhatian. Dan saya seringkali menceritakan bagaimana salah seorang dari lanjutan dari generasi salaf yang ada di akhir zaman ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Yang diceritakan oleh murid-muridnya bagaimana beliau memberikan perhatian kepada seluruh kaum muslimin di dunia. Ya. Memberikan perhatian besar kepada seluruh kaum muslimin di dunia. Bila mana diceritakan terjadi kekacauan di salah satu negara Islam yang mengakibatkan banyaknya kaum muslimin yang terlantar, dia mendengar selalu menangis. Mendengarkan selalu menangis. Dan memberikan perhatian besar. Ya, memberikan andil yang luar biasa. Ya, memberikan andil. Terkadang beliau berhutang untuk menyumbangkan. Ya, untuk menyumbangkan. Berhutang. Untuk menyumbangkan bantuannya kepada saudara-saudaranya dimanapun juga kaum muslimin berada yang ditimpa musibah. Jadi rasa itu yang perlu. Rasa itu, menghadirkan rasa ketika saudara kita sakit dan kita merasakan sakit itu, inilah yang istimewa. Orang yang tidak, yang cuek saja, ya, seorang mukmin yang sama sekali tidak mendapat sinyal, tidak masuk sinyal ke dalam jiwanya untuk merasakan kepedihan, merasakan rasa sakit, atau merasa sempit dengan musibah yang menimpa saudaranya, seakan-akan mereka kan bukan saya. Ini hilang rasa peka terhadap keimanan orang-orang yang beriman. Dan penyulut, pendorong untuk naiknya peringkat keimanan kita tidak ada. Ya, orang yang beriman ini yang no respon, tidak punya respon sama sekali, tidak cuek, yang cuek sama sekali, seakan-akan tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi perhatian apa-apa, ini sama sekali jauh dari sifat orang-orang beriman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang harus dimunculkan apa? Rasa di apa yang dirasakan oleh saudara kita. Ya, mereka bergembira, kita bergembira. Ya, mereka bersedih, kita juga bersedih, karena itulah batang tubuh. Itulah umpama sebatang tubuh. Kemudian yang kedua, rasa tadi yang akan memunculkan usaha. Di antara usaha yang dihasilkan oleh rasa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita adalah doa. Makanya muncul seketika ketika terdengar musibah doa orang-orang yang beriman dimanapun berada. Allahumma arham ibadak, Allahumma arham bahaimak. Ya Allah, rahmatilah hamba-hambamu, karena engkau yang lebih mengasihi, mencintai mereka daripada kami. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang baru-baru ini kita pelajari dalam Sahih Muslim, lallahu arhamu li'ibadihi min hadhihi libinnatiha. Dalam satu peperangan, didatangkan kepada Nabi para tawanan. Ya. Tiba-tiba terlihat seorang wanita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mencari bayi-bayi. Bila mana dia dapatkan bayi di, karena dia masih ibu muda, ya, yang baru melahirkan, dia ambilnya bayi tersebut, kemudian dipeluknya, kemudian disusukannya, walaupun bukan bayi dia. Pindah lagi ke tempat yang lain, dilihatnya ada bayi yang lain, dilakukan hal yang sama. Terus itulah yang dia lakukan di tengah-tengah tawanan perang. Begitu besar cinta seorang wanita kepada anak. Bukan anak dia. Kalau kepada anak orang lain sebegitu besar perhatian dan kecintaannya, tentu lebih-lebih kepada anak dia sendiri dan darah dagingnya. Maka Nabi SAW tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, atarawna hadhil mar'a tatulqi ibnaha finnar? Menurut kalian apakah wanita ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat semuanya mengatakan tidak mungkin. Jangankan anaknya sendiri, anak orang lain pun dia sayangi, dia cintai, diberikan perhatiannya. Lalu Nabi mengatakan, lallahu arhamu li'ibadihi min hadhihi libnatiha. Sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dari wanita ini kepada anaknya. Ini yang harus muncul spontan saja. Ya Allah rahmati hamba-hambamu. Engkau yang maha penyayang. Sayangilah makhluk-makhlukmu yang melata. Ini respon cepat dari orang yang beriman. Ketika mendengar berita musibah yang menimpa, doanya diangkat dengan sepenuh jiwa. Allahumma arham ibadah. Ya Allah rahmati hamba-hambamu. Engkau yang maha penyayang daripada kami. Dan seterusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya melakukan aksi-aksi. Ya, melakukan aksi-aksi. Maka di antara aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah penggalangan dana untuk membantu. Mereka butuh bantuan. Mereka butuh bantuan. Mereka memerlukan menunggu mana orang-orang yang satu iman, yang satu akidah. Ya, mana mereka yang sesama Muslim? Ya, ini mereka tunggu. Maka ketika datang saudara-saudara mereka untuk menyampaikan bahwa mereka sama-sama berduka, akhirnya mereka merasa terhibur. Datang saja ke sana, mereka sudah terhibur. Ya, apalagi membawa apa yang mereka butuhkan. Ya, apa yang mereka butuhkan. Maka ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melalui ya poin-poin hikmah dan ibrah di belakang musibah gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Pasaman Barat, saya mengajak kita semua untuk beribadah, untuk berlatih berinfak dan bersedekah di bulan Sya'ban, agar nanti di bulan Ramadan kita tidak berat lagi memberi. Tidak lagi merasa berat untuk menderma. Harta kita yang akan kita dapatkan manfaatnya adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu harta kita. Sementara harta kita yang kita pakai itu hanya di dunia, yang nanti akan dihisap di akhirat. Akan dihisap. Yang halalnya memperlambat kita untuk masuk surga, yang haramnya mencampakkan kita ke neraka. Kesempatan. Bulan Sya'ban ini Bulan berlatih karena Ramadan bulan sedekah. Ramadan bulan dermawan. Syahrul Jud. Kata Abdullah bin Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanannya semakin besar ketika bulan Ramadan. Di Syaban inilah kita berlatih. Dan ternyata latihan kita sudah diklatnya, sudah dibukakan oleh Allah. Lalu apa yang kita tunggu? Masih berpikirkah atau masih berpikir panjangkah kita untuk merogoh saku kita? Untuk membuka rekening kita untuk mentransfer harta kita. Kita transfer sebenarnya mentransfer harta kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu berinfak di jalan Allah karena bila mana infak itu dilakukan dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan hilang, tidak akan dicuri orang, tidak akan dibobol oleh siapapun juga. Dia tetap dijaga oleh Allah yang Maha Penjaga. Dan dia terus dikembangkan, diperbanyak oleh Allah. Kalau tabungan kita di dunia, kalau kita tidak menambahnya, dia tidak bertambah. Ya, kecuali dengan riba. Kalau riba, iya. Dan itu neraka. Kalau hanya sekedar tabungan, ida atau wadiah, kalau kita tidak menambahnya, dia tidak bertambah. Tetapi kalau kita menabung untuk Allah, ketika Allah letakkan di sisinya dan Allah terus memperbanyaknya. Ya, itu diperbanyak oleh Allah walaupun kita tidak menambahnya. Yang sudah diterima itu diperbanyak oleh Allah. Ditambah terus oleh Allah. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلَهُ بِيَمِينِهِ يَتَقَبَّلُهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ. Allah terima sedekah itu, ukurannya hanya senilai satu butir kurma. Allah terima, kemudian Allah perbanyak. Yang sudah diterima, ukurannya hanya senilai satu butir kurma, kemudian diperbanyak oleh Allah, ditambah terus oleh Allah, padahal kita tidak menambahnya. Ini yang istimewa, ini yang membuat kita tidak perlu ragu-ragu untuk berinfak dan berderma. Karena yang sudah diterima oleh Allah itu akan terus diperbanyak, dan diperbanyaknya ini tidak ada taranya, tidak ada standarnya. Kata Nabi SAW, bisa jadi satu butir kurma itu nanti menjadi satu gunung yang besar. Bagaimana? Berapa kali Allah menambahnya? Banyak sekali. Satu butir kurma kalau ditumpuk-tumpuk menjadi gunung, berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Nah, ini yang harus memotivasi kita berinfak. Dan kesempatan kita untuk menderma di bulan Syaban, sekarang ini tanggal 2 Syaban ya. Tanggal 2 Syaban. Apa yang membuat kita ragu? Seberapapun. Jangan ditunggu kita punya gaji lebih. Punya pendapatan lebih. Kalau kita menunggu, nanti saya tidak bisa. Ini untuk satu hari saja kekurangan. Untuk satu bulan saya mati-matian mencarinya. Jangan dikira bahwa infak dan sedekah ini adalah amalan orang-orang kaya saja. Orang-orang yang berlebih harta. Padahal perumpamaannya tadi, senilai satu butir kurma. Ya, seberapapun, karena Allah tidak menilai dari kuantitas, Allah tidak menilai dari jumlah, Allah menilai dari seberapa kemampuan kita dan seberapa ketulusan kita dalam memberi. Bisa jadi kata para ulama, satu dirham mengalahkan 1000 dirham. Tidakkah kita mau dengan 5000 rupiah? Terkadang bisa mengalahkan 1 juta rupiah. Bisa mengalahkan. Karena yang 1000 ini diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan. Bagaimana kalau 1 juta rupiah diterima oleh Allah? Bagaimana kalau 10 juta lalu diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan? Tentu keutamaannya sangat luar biasa. Jangan sekedar menonton, jangan menunggu kapan kita bisa bersedekah, berinfak di jalan Allah, karena harta kita dialah sarana dan jalan yang paling cepat membawa ke surga. Harta adalah kesempatan yang dibukakan oleh Allah dari jalurnya untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang bertakwa di surat Ali Imran ayat 133. Allah perintahkan kita untuk bersegera menggapai ampunan Allah dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama kali disebutkan oleh Allah ciri khas mereka adalah harta. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka ini yang infak itu bukan untuk orang kaya. Yunfiquna fis-sarra, itu orang-orang yang berinfak dalam saat lapang, ketika dalam keadaan lapang dan ketika dalam keadaan sempit, tetap berinfak. Itu yang pertama-tama disebutkan oleh Allah dari karakter orang yang bertakwa yang disiapkan untuk mereka oleh Allah surga. Tunggu apa lagi? Salat kita mungkin tidak seberapa. Ya. Baca Al-Quran kita untuk hadir di majelis-majelis tahsin atau tahfiz Al-Quran, mungkin tidak punya kesempatan kita karena kita sibuk bekerja mencari nafkah. Hadir di pengajian pun, terkadang kita sangat berat untuk duduk di majelis ta'lim. Kalaupun kita hadir untuk fokus mendengarkan kajian agar kita bisa paham, juga terlalu susah. Sementara jalan dengan harta, semua kita bisa. Cuma untuk mengikhlaskan niat itu masing-masing. Maka, mari kita sediakan harta kita. Kita sisihkan harta kita untuk mempercepat langkah kita menuju surga Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para ikhwah, saudara-saudara kita sudah bekerja sama. Dan ini yang dibutuhkan. Ta'awun alal birri wat taqwa. Tidak saling tonjol menonjolkan diri. Menampakkan di berbagai media bahwa kita yang berbuat. Nah, bekerja sama. Ya. Andai kata tidak ada media ini, karena media ini sebenarnya hanyalah pemudah yang memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwa yang dia serahkan itu sampai kepada yang dituju, makanya butuh dokumentasi tersebut. Ya, butuh dokumentasi tersebut. Dan juga untuk memanggil, menyemangatkan orang-orang yang belum ikut serta. Ya, ini apanya? Makanya bekerja sama dari berbagai lembaga untuk bahu membahu di sana, ini yang dituntun oleh agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini yang dituntun. Ya. Bukan tujuannya untuk saling menampakkan diri. Bila perlu dalam bersedekah ini, ya, tidak diketahui oleh siapapun juga, ini yang menyelamatkan kita. Zainal Abidin, Ali bin Hussein, Ibnu Ali bin Abi Talib, ya, yang terkenal menyembunyikan sedekah. Itu setelah dia beliau meninggal dunia. Menutupi sedekahnya. Dia bersedekah di malam hari. Ya. Memikul karung-karung gandum untuk diletakkan di setiap pintu rumah. Siapapun pemilik rumahnya. Siapapun. Orang yang membutuhkan, orang yang tidak membutuhkan. Yang penting dia mengeluarkan hartanya. Ya. Orang beriman atau yang tidak beriman, yang penting dia serahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah kita yang menyerahkan, tidak perlu siapapun yang tahu. Ya. Bila perlu ketika kita transfer, tutup nama kita. Tidak ada yang tahu. Sampaikan kepada mereka. Ya. Sebagai bukti bahwa kita mengirim. Dan ini semuanya adalah administrasi yang dibutuhkan dalam hidup di dunia. Ya. Nah, kemudian nanti kawan-kawan kita di sana, ya, adalah untuk mendokumentasikan pertanggungjawaban mereka. Bahwa mereka telah menyampaikan dan ini buktinya. Dan bekerja sama. Ya. Sama siapapun juga. Ya. Untuk membantu saudara-saudara kita. Ini harapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima. Dari siapapun juga. Amal ibadah, infak dan sedekah. Apapun yang bisa kita berikan. Jadi rasa tadi. Kemudian doa. Kemudian aksinya adalah dengan memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Dan bukan hanya untuk satu kejadian. Kita sudah siapkan iman kita untuk apapun kejadian yang menimpa saudara-saudara kita. Dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dunia menyatukan kita dengan keimanan, semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita di surga dengan ketakwaan dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sekarang kita masuk ke kitab yang baru. Ya. Dan jangan khawatir, kita tidak akan belajar banyak, cuma hanya nama kitabnya saja. Ya. Nama kitabnya saja. Kitab yang baru hari ini hari Sabtu. Tanggal 2 Syaban 1443 bertepatan dengan 5 Maret 2022. Kita masuk dalam kitab Sahih Bukhari ke kitab yang baru. Ya. Jadi kitab Sahih Bukhari ini kitab. Tetapi di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada kitab-kitab kecil. Ya, ada kitab-kitab kecil. Ada kitabul iman, ini tentang masalah iman saja. Di dalamnya ada bab-babnya, ada sub-babnya. Kemudian nanti ada kitab yang terakhir ya, kitabul aidaini. Ya, kitab dua hari raya, ini kitab yang berhubungan dengan hari raya. Yang sudah kita selesaikan pada Sabtu 18 Rajab yang lalu, 19 Februari. Ya, kita selesaikan kitabul aidain. Ada kekurangan yang kemarin sempat ditanyakan tentang bergabungnya antara hari Jumat dengan hari raya. Ya, dan itu ada hadisnya, baru selesai kita menjawab, tiba-tiba ada yang membawakan hadis bahwa di zaman Nabi sudah ada terjadi jatuhnya hari raya pada hari Jumat. Ya, jatuhnya hari raya pada hari Jumat. Walaupun Imam Bukhari tidak membawakan bab khusus tentang itu. Dan ini namanya Kitabul Aidain. Sekarang kita masuk ke kitab yang baru. Maksudnya kitab yang ada di kitab Sahih Bukhari. Yaitu kata Imam Bukhari rahimahullah, Kitabul Witri. Kitabul Witri. Kitab Witir. Ya. Kitab Witir. Apa itu Witir? Witir kalau dalam bahasa Arab lawan dari asy-syaf'u. Ya, wasy-syaf'i wal watr. Ada dalam Al-Qur'an wasy-syaf'i wal watr. Wasy-syaf'i ini adalah genap, sementara witir adalah ganjil. Ya, Allah bersumpah dengan genap dan ganjil. Ya, Allah bersumpah dengan genap dan ganjil. Dan witir adalah bilangan ganjil. Ya. Dan yang dimaksud dengan kitab ini adalah salat. Yang dimaksud dengan kitab witir ini adalah salat witir. Karena witir ada yang lain. Ya. Seperti hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah maha witir, maksudnya ganjil. Allah subhanahu wa ta'ala esa. Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Ya. Dan dia mencintai, menyukai witir. Maksudnya bilangan. Apa itu bilangan? Perbuatan. Ya, perbuatan witir. Makanya dalam tuntunan ibadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan atau menuntun jumlah ini. Misalnya berwudu 3 kali. Membasuh organ wudu 3 kali. Ya, membaca bacaan-bacaan berapa kali? 3 kali. Ini menunjukkan bahwa bilangan ganjil ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian witir, sebagaimana yang tadi kita katakan, dia maksudnya solat witir. Jadi pembahasan dalam kitab ini nantinya adalah seputar solat apa? Solat witir, dan dia adalah solat malam. Witir itu solat malam hari. Ya, kalau solat siang hari itu tidak ada yang witir. Ya, tidak ada witir. Yang penghujung siang adalah maghrib. Makanya maghrib, solat maghrib, solat fardu maghrib itu termasuk witir siang. Witir siang. Karena dia penutup siang. Sementara witir malam adalah penutup malam hari. Yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Ya. Ini yang perlu kita jelaskan. Kitab ini akan membahas tentang seputar solat witir, berapa jumlah, kapan di waktu dilakukan, di malam hari, berapa jumlahnya. Ini nanti akan ada bab-bab khusus tentang jumlah rakaatnya. Ya, bagaimana cara melakukan sholat witir, apakah 3 rakaat digabung sekaligus atau 2-1. Ini akan ada pembahasannya di bawah atau di dalam kitab ini insyaallah, yang akan kita mulai pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka waktu untuk tanya jawab. Silakan. Iya, bila mana kita melihat, mendengar saudara kita ditimpa musibah, lalu muncul rasa kasihan, ya, lalu kita memberikan bantuan, apakah ini termasuk ciri khas dari ikhlas? Iya, termasuk kriteria ikhlas, karena rasa itu yang mendorong kita untuk membantunya, dan rasa ini yang dituntun oleh agama. Kemudian ada kriteria atau ciri-ciri ikhlas yang lain, yaitu tidak mengharapkan pujian. Ya, menutupi ibadah kita agar tidak tujuannya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan balasan. Rasa kasihan itu adalah rasa yang dimunculkan oleh keimanan kita. Kemudian yang kedua, upayakan agar bantuan kita itu tidak tujuannya adalah kepentingan-kepentingan dunia. Jadi salah satunya itu, kemudian iring-iringkan dengan ciri-ciri keikhlasan yang lain. Wallahu a'lam. Masih ada? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.